si penyanyi muda. Penuh suka dan duka di dalam hidupnya, tiada putus asa. Sungguh indah lagunya, lagu yang sederhana. Semua dihiburnya yang ada di kota maupun di desa. Lagu yang sederhana.